Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Qala al-musannifu Safiyur Rahman al-Mubarakafuri rahimahullah fi kitabih Rawd al-Anwar fi siratin Nabi al-Mukhtar. Wufudu Dimam ibn Ta'labata min Bani Sa'ad ibn Bakr, delegasi bernama Dhimam ibn Tha'labah, ya, kedatangan delegasi utusan bernama Dhimam ibn Tha'labah dari Bani Sa'd ibn Bakr. Kana rajulan jafian min ahli al-Bariyah, adalah dia seorang pria yang jafian, kaku, min ahli al-Badiyah, dari kalangan penduduk pedalaman Badui. Dha ghadiratain, rambutnya diikat, ya, jadi dua, ya. Rambutnya panjang dan diikat jadi dua di belakang. Nah, qadima al-Madinah, dia tiba di Madinah. Fa anakha ba'irahu, kemudian dia menderumkan ontanya fil masjid, di masjid. Wa aqalahu, dan dia menambatkannya, mengikat, ya, agar tidak lepas. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ayyukum ibnu Abdul Muttalib, ayyukum, siapa di antara kalian ibnu Abdul Muttalib? Fadalluhu, maka mereka menunjukkan kepadanya, alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Fadana min, kemudian dia Dhimam ibn Tha'labah mendekat kepada Nabi alaihi wasallam. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, inni, sesungguhnya aku sa'iluka, akan bertanya kepadamu. Famushaddidun 'alaik fil mas'alah, maka saya akan mendesak, ya, kepadamu fil mas'alah, dalam pertanyaan akan menekan, mendesak. Fala tajib alayya fi nafsik, maka tolong kamu jangan perasaanmu jangan tersinggung atasku, ya. Jangan dengan sebab itu engkau mendapatkan pada dirimu ketersinggungan atasku. Jadi dia sudah minta dari awal agar difahami cara dia bertanya. Faqal, maka dia pun mulai, yakni faqal, kata Nabi SAW menanggapi permintaan dia, salma badalak. Nabi SAW penyabar, lembut. Nabi mengatakan, sal, tanya, silakan bertanya, ma badalak, apa yang hendak kau tanyakan, tanyakan saja, ya, enggak masalah. Faqal, maka Dhimam ibn Tha'labah mengatakan, atana, telah datang kepada kami rasuluka, utusanmu, Faza'ama, kemudian dia beranggapan, utusanmu itu beranggapan, lana, terhadap kami, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, taz'umu, meyakini, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah arsala, telah mengutusmu. Qal, kata Nabi, sadaq, dia telah berkata benar. Qal, kata Imam selanjutnya, faman khalaqas samaa, jika begitu, man, siapa khalaqas samaa, yang telah menciptakan langit? Qal, kata Nabi SAW, Allah, Allah yang telah menciptakannya. Qal, kata Imam, faman khalaqal arda, jika begitu, siapa yang menciptakan bumi? Qal, jawab Nabi, Allah. Qal, kata Imam lagi, faman nasaba hadhil jibala, siapa yang memasang gunung-gunung ini, bukit-bukit ini? Wa ja'ala fiha ma ja'ala, dan menjadikan pada gunung-gunung itu apa yang ada padanya. Qal, jawab Nabi, Allah, Allah yang melakukannya. Qala, kata Imam selanjutnya, fabilladzi khalaqas samaa, maka demi yang telah menciptakan langit itu, wa khalaqal arda, dan telah menciptakan bumi itu, wa nasaba hadhil jibala, dan telah memasang gunung-gunung itu, gunung-gunung ini, bukit-bukit ini, Allahu arsalak, apakah benar Allah yang telah mengutusmu? Qala, kata Nabi, na'am, ya. Qal, kata Imam lagi, wa za'ama rasuluka, utusanmu juga beranggapan, anna alaina, sesungguhnya alaina, atas kami ada kewajiban, khamsa salawatin, mengerjakan lima salat, salat lima waktu, fi yaumina wa lailatina, di siang dan malam hari kami, lima waktu siang malam. Qala, kata Nabi, sadaqah, dia telah benar. Qala, kata Imam, fabilladhi arsalaka, Allahu amaraka bihada, dia tanyakan lagi berulang-ulang, fabilladhi arsalak, maka demi yang telah mengutusmu, Allahu amaraka bihada, apakah benar Allah yang telah memerintahkan kamu dengan ini, yaitu memerintahkan kami agar sholat lima waktu tiap hari? Qala, na'am, kata Nabi, ya. Qala, kata Imam, wa za'ama rasuluka, dan utusanmu juga beranggapan, anna alaina, bahwa sesungguhnya atas kami, zakatan, ada zakat, fi amwalina, pada harta benda kami yang wajib kami tunaikan. Qal, kata Nabi, sadaqah, iya benar. Qal, kata Imam, fabilladhi arsalaka, Allahu amaraka bihada, maka demi yang telah mengutusmu, apakah benar Allah yang telah memerintahkanmu dengan ini? Qala, kata Nabi, na'am, ya. Ini uslub metode dia bertanya seperti itu, ya. Qala, kata dia selanjutnya, wa za'ama rasuluka, dan utusanmu beranggapan, anna alaina sawma syahri ramadana fi sanatina, sesungguhnya atas kami sawma syahr ramadhan, puasa di bulan ramadhan, fi sanatina, dalam setahun. Qala, kata Nabi, sadaq, ya, dia telah berkata benar. Qala, kata Imam, fabilladhi arsalaka, maka demi yang telah mengutusmu, Allahu amraka bihada, apa benar Allah yang telah merintahkan kamu dengan ini? Qala, na'am, kata Nabi, ya. Qala, kata Imam lagi, wa za'ama rasuluka, dan utusanmu beranggapan, anna alaina, sesungguhnya atas kami kewajiban, hajjal baiti, berhaji mengunjungi Baitullah Ka'bah, man istata'a, barang siapa sanggup, ilahi sabila, menempuh jalan ke sana menuju Baitullah. Qal, kata Nabi sadaq, dia benar. Qal, fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihada, maka demi yang telah mengutusmu, apakah Allah yang telah memerintahkanmu dengan ini? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Thumma walla, thumma, setelah dia puas bertanya, kemudian walla, dia pun memalingkan tubuhnya, yakni hendak pulang. Faqam, maka dia pun berkata, walladhi ba'athaka bilhaq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la azidu alaihimna, aku tidak akan menambah atas perkara-perkara itu, wala anqusu minhunna, dan aku tidak akan menguranginya. Semua yang disediakan itu, yang diperintahkan itu, dia akan kerjakan. Salat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, haji. Ya, dia tidak akan tambah selain itu dan tidak kurang. Artinya dia tidak akan mengerjakan lebih dari itu, berarti sunnah-sunnahnya tidak. Karena yang dia tanyakan itu rukun Islam yang wajib saja. Dan dia tidak akan mengurangi, artinya kewajiban itu semua dia akan tunaikan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, la in sadaqa, demi Allah, sungguh jika dia berkata benar, jujur, la yadkhulannal jannata, maka sungguh dia akan masuk dalam jannah, surga. Walamma raja'a ila qaumihi musliman, dan tatkala Imam Ibnu Tha'labah pulang ke kaumnya Banu Sa'd Ibnu Bakr musliman, dalam keadaan dia telah berislam, waqad khala'al andad, dan sungguh dia telah menanggalkan dari dirinya al-andad, tuhan-tuhan palsu ya, yang selama ini dia sekutukan Allah dengannya, syirik. Wa akhbarahum, dan dia memberitakan, menginformasikan kepada kaumnya Bani Sa'd Ibnu Bakr, bima amarahum bih, dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka. Wa nahahum anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya kepada mereka. Subhanallah, ma amsa min qaumihi rajulun walam ra'atun illa musliman. Tidak ada satupun yang ketinggalan dari kaumnya, pria tidak pula wanita, kecuali masuk Islam. Masuk Islam semua. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Wa banaul masajid, dan mereka membangun masjid-masjid. Wa adzanu bis-shalah, dan mereka mengumandangkan azan lima waktu untuk salat berjamaah. Falam yakun wafidun, maka tidak ada delegasi utusan kaum afdala yang lebih utama min Imam Ibnu Tha'labah, dari Imam Ibnu Tha'labah. Masyaallah. Berikutnya, wafdu udhraka wa bali, delegasi udhrah dan bali. Wa fi syahri safar, sanah 9 min al-hijrah, pada bulan Safar tahun 9 Hijriah, qadima 12 rajulan bani udhrah, tiba di Madinah 12 pria utusan Bani Udhrah, delegasi dari Bani Udhrah. Wadakaru, dan mereka menyebutkan qarabatahum, hubungan kekerabatan mereka, min Qusay, dengan Qusay. Ya, Qusay Kita sudah pelajari nasab Nabi alaihissalam ke atas, ya, sampai ke Qusay ibn Kilab. Jadi mereka ada persambungan dengan Nabi alaihissalam pada Qusay, persambungan kekerabatan. Wa nusratahum, dan mereka juga menyebutkan kepada Nabi nusrah, dukungan mereka lahu, kepada Qusay, membantu menolong Qusay fi ikhraji Bani Bakr, pada proses mengeluarkan, mengusir Bani Bakr. Wa Khuza'ah, dan Khuza'ah min Makkah, dari Makkah ketika itu, di masa Qusay, ketika Qusay mengusir Bani Bakr dan Khuza'ah keluar dari Makkah. Mereka, ya, kabilahnya telah menolong Qusay. Farahhaba bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarhib, menyambut, ya, gembira kedatangan mereka, ya, mengucapkan selamat datang kepada mereka. Wa basyarhum bi fathhi Syam, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan busyra, kabar gembira kepada mereka, bi fathhi Syam, bahwa mereka kaum muslimin, kaum mukminin akan menaklukkan negeri Syam yang ketika itu masih dikuasai oleh Romawi, Rum. Wa nahahum an su'alil kahlah, dan Nabi alaihi salatu wasallam nahahum, melarang mereka, an dari su'alil kahana, bertanya kepada para dukun. Ya, jangan bertanya kepada para dukun. Karena itu adalah kesyirikan, bertanya kepada dukun. Ya. Man sa'ala kahinan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bertanya kepada seorang dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah mengkufuri Al-Quran. Jika orang yang melakukan itu sadar, dukun itu mengabarkan perkara ghaib, sementara tidak ada perkara ghaib kecuali Allah SWT. Kunci-kunci ilmu ghaib hanya dimiliki oleh Allah, ya. Tidak Jibril, tidak alaihissalam, tidak Muhammad SAW, dan malaikat para nabi yang lainnya, apalagi para dukun itu. Mereka para pendusta, ya, bersekutu dengan setan-setan dagangan jin dan banyak dustanya. Jika sadar dengan hal itu, seseorang bertanya kepada dukun dan mengabarkan perkara gaib, dukun itu kemudian dibenarkan dalam keadaan orang ini sadar dengan hal itu, bahwa itu telah dilarang dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah, kemudian dia tetap membenarkan, maka dia pelakunya kafir, musyrik, keluar dari Islam, karena telah mengkufuri, mengingkari Al-Quran, dan menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT. Ya, tetapi sebagian masyarakat fi ghaflah wa fi jahl, mereka dalam kelalaian dan kejahilan, banyak dari mereka tidak faham, tidak sadar. Namun paling tidak itu adalah syirik kecil. Namun yang benar-benar sadar, mengetahui hal itu, tetap dia melakukannya, berarti terang-terangan, jelas-jelas, dalam keadaan sadar dia menentang Al-Quran, mengkufuri Al-Quran, maka dia kafir, musyrik, keluar dari Islam. Nabi melarang mereka dari hal itu. Wa dhabaih an-nusub, dan persembahan, sembelian-sembelian kepada patung-patung berhala, itu juga merupakan syirik akbar yang dilaknat oleh Allah SWT. Karena penyembelian itu adalah ibadah, sembahan-sembelian hanya untuk Allah SWT. Wa qad aslamu, dan sungguh mereka telah masuk Islam. Wa qamu ayyaman thumma raja'u, dan mereka tinggal bermukim ayaman beberapa hari di Madinah, Tsumma kemudian rajau, mereka pulang ke kaum mereka. Wa ala istrihim, kemudian datang menyusul setelah mereka, jaa wafdu Bali, datang wafdu Bali, delegasi dari Bali. Fi Rabi'il Awal, di bulan Rabi'il Awal, sanat tis'a minal hijrah, tahun 9 Hijriyah. Jadi selisih sebulannya. Jadi hijrah delegasinya bulan Safar. Kemudian bulan Rabiul Awal, bulan setelahnya, delegasi dari Bali. Fa aslamu, kemudian delegasi itu juga masuk Islam, mereka masuk Islam. Wa aqamu thalathan, dan mereka tinggal 3 hari sementara. Tsumma raja'u, kemudian mereka pulang. Wafdu Bani Asad ibn Khuzaimah, delegasi berikutnya, kisah kedatangan delegasi Bani Asad ibn Khuzaimah. Qadima asharatun minhum, datang 10 dari mereka, dari Bani Asad ibn Khuzaimah. Fi awal sanati tis'in, di awal tahun ke-9 Hijriyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ma'ashabi, sedang berada di masjid ma'ashabihi, bersama sahabatnya. Fasallamu, kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi serta sahabat. Wa qala mutakallimuhum, dan berkata pembicara dari mereka yang mewakili, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami syahidna, kami menyaksikan, annallaha wahdahu la syarika lah, sesungguhnya Allah wahdahu maha esa, ya, maha satu, la syarika lah, tidak ada sekutunya, dia satu-satunya Rob, pencipta, penguasa, pengaturan semesta, dan satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi sebagai Tuhan. Wa annaka 'abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya engkau adalah hambanya dan rasul utusannya. Wa ji'naka, dan kami datang menemuimu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, walam tab'ats ilaina ba'tsan, sementara engkau belum pernah mengutus kepada kami utusan, tapi kami yang datang sendiri. Fa aslamna, kemudian kami masuk Islam. Walam nuqatilka, dan kami tidak pernah memerangimu. Kama qatalaka banu fulan, sebagaimana banu fulan telah memerangi kamu. Wa nahnu liman wara'ana salam, dan kami, ya, untuk orang-orang di belakang kami, atau nahnu liman wara'ana sulam, dan kami merupakan perantara bagi orang-orang di belakang kami. Wa nahnu liman wara'ana sulam, dan kami untuk orang-orang di belakang kami adalah perantara. Subhanallah. Ini model yang mereka lakukan, menyebut-nyebut kebaikan mereka di hadapan Rasulullah. Ini yang diistilahkan dengan al-man, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikan. Coba kalian perhatikan. Ya. Kami datang kepadamu hai Rasulullah, padahal engkau belum pernah mengutus kepada kami utusan. Kemudian kami masuk Islam dan kami tidak pernah memerangimu, sebagaimana orang-orang Banu Fulan dalam memerangi kami. Fa anzalallah, maka Allah SWT menurunkan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna alaika an aslamu, mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka atasmu, bahwa mereka telah masuk Islam. Qul, katakan, wahai Muhammad, Nabi SAW, jawab, la tamunnu alaiya islamakum, kalian jangan ungkit-ungkit keislaman kalian kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum. Justru Allah yang berhak mengungkit kebaikannya atas kalian. An hadakum, bahwa Allah telah memberi kalian petunjuk. Lil iman, untuk beriman. In kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar jujur. Kemudian wasa'aluhu amma kanu yaf'alunahu, dan mereka bertanya kepada Nabi amma, tentang apa-apa yang kanu adalah mereka dulu yaf'alunahu, senantiasa mengerjakannya. Fil jahiliyah, mereka tekuni di masa jahiliyah. Minal iyafah wa hiya zajrut thair, dari aktivitas sihir, seperti yang disebut al-iyafah, yaitu menghardik burung. Wal kahanah, perdukunan, ya, kebiasaan mereka yaitu mengundi nasib. Nah, perdukunan dan sihir, kebiasaan jahiliyah, ma'ruf, mengundi nasib, mengadu nasib, ya, tasya'um. Nah, ya, yaitu kemudian perdukunan, kemudian sihir, itu kebiasaan jahiliyah mereka. Nah, kegiatan-kegiatan aktivitas syirik. Nah, melakukan iyafah, yaitu menghardik burung. Nah, kemudian mereka menentukan langkahnya berdasarkan arah burung, meramal nasib mereka dengan itu. Ya, mereka melakukan tasya'um, yaitu berprasangka akan bernasib sial sesuai dengan arah burung. Nah, wal kahana, dan mereka melakukan perdukunan. Wa adarbi al-hasba, begitu pula ya, dengan cara memukulkan batu kerikil. Fanahahu an dzalik, maka Nabi SAW melarang dari hal itu. Ya, ini cara-cara mereka melakukan perdukunan dan meramal. Wasa'aluhu 'anil ramal, dan mereka bertanya tentang ar-ramal. Ya, ar-ramal yaitu menggaris di pasir. Nah, faqala, maka Nabi menjawab, 'allamahu nabiyyun, perkara itu telah diajarkan oleh seorang nabi. 'Alimahu nabi, ya, telah diketahui oleh seorang nabi. Faman shadafa mithla ilmihi, mereka yang tanyakan itu 'alimahu nabi, seorang ada nabi yang mengetahuinya, mengilmuinya. Faman shadafa, maka barang siapa, ya, bertepatan mithla ilmihi, pengetahuan dia tentang ramal tadi seperti ilmu yang dimiliki oleh nabi itu, fada, maka itu benar. Wa illa, jika tidak, fala, maka itu dusta. Ya, itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya, itu kejahilan, kebodohan. Wa ma'lumun, dan ma'lum hal yang diketahui bersama, annal musadafata mustahilatul ma'rifah, bahwasanya menyamai ilmu nabi tersebut dalam perkara tadi itu sesuatu yang mustahil untuk diketahui. Tidak ada jalur untuk mengetahui ilmu nabi tadi. Wa kullu hadhihi al-a'mali min at-takharrusi 'ala al-ghaib, dan seluruh amalan-amalan ini termasuk dalam kategori mengada-ada, mengklaim perkara ghaib, dan itu semua adalah syirik, kebiasaan orang jahiliyah. Nabi SAW melarang dari itu semua dan menjelaskan bahwa itu tidak ada hakikatnya. Wa makatha ahlul wafdi ayyaman, delegasi itu tinggal beberapa hari di Madinah. Yata'allamuna al-fara'id, mereka mempelajari kewajiban-kewajiban faridah-faridah yang difardukan dalam Islam. Thumma sarafu, kemudian mereka pulang ke kaum mereka. Wa qad ujizu, dalam keadaan sungguh mereka telah diberi hadiah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, waqtu tujib insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah.